itu kan hukum, artinya ketok palu. Yang keenam, membicarakan hukum, arti hakamah. Tidak orang ada orang yang berhak membicarakan hukum kecuali dia. Yang ketujuh, menjadi ahli hikmah. Hakamah artinya menjadi ahli hikmah. Ingat-ingat sekali lagi saya bacakan, dihafal. Hakamah artinya memegang perintah, mengepalai, mengetuai, menentukan hukum, menjatuhkan hukum, membicarakan hukum, menjadi ahli hikmah. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kayak kita dulu mencari makna Rob, ketemu oleh kita dalam satu kamus Mu'jamul Wasit ada 21 pengertian Rob, yang 21 itu tidak termasuk Tuhan. Jadi tidak ada hak kita dan kewajiban kita mengartikan Rob dengan ilah dengan Tuhan, tidak ada. Karena Rob dengan ilah itu bahasa Arab, kembalikan kepada kamus bahasa Arab, baru kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Tidak ketemu arti ilah dan Rab itu Tuhan. Begitu juga ini. Sudah matang itu. Dilanggar juga lagi, bukan saya yang melenceng, tapi antum melenceng. Ih Tuhan, kata antum. Antum yang melenceng, bukan saya. Kalau tanya nanti oleh Allah, engkau sampaikan mana Rab dengan mana ilah. Sudah ya Allah, dan uzur saya. Untuk itu bagaimanapun kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah itu ke dalam bahasa Arab aslinya, baru kita artikan ke dalam bahasa kita. Carilah nanti Mu'jamul Wasit, arti Rob, ketemu 21 itu. Bagi ada yang di pondok, ada dia punya kamus, cari. Kalau dalam tauhid dibilangnya 7. Dalam kamus bilangnya 21. Jadi 7 dengan 21 28. Pengertian Rob. Ada menyebut T U H A N.